Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Khonfiddin, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena luasnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan pelajaran kita membaca kitabul ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Saimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan adab talabul ilm atau adab-adab penuntut ilmu. Kita telah sampai kepada poin yang keempat. Karena pertemuan yang terakhir itu mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, maka ada baiknya kita ulang sedikit ya, adab yang keempat yang perlu dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala al-amru ar-rabi', perkara yang keempat, rahamatu sadri fi masail al-khilaf, berlapang dada dalam permasalahan khilaf. Qala ayakuna sadrahu rahaban fi mawaqin al-khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Yang dimaksud dengan adab yang keempat ini, maksudnya adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu dadanya lapang dalam permasalahan-permasalahan khilaf yang bersumber pada ijtihad. Ya. Ini adalah adab yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Memiliki dada yang lapang dalam permasalahan ijtihad. Qala li'anna masail al-khilaf bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil ijtihad fihi wa yakunu al-amru fiha wadihan. Fahadihi la yu'dhar ahadun bimukhalafatihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, karena sesungguhnya permasalahan khilaf di kalangan para ulama itu bisa jadi dia merupakan perkara yang bukan majal ijtihad. Ya, bukan tempatnya ijtihad. Maksudnya apa? Wa yakunul amru fiha wadihan. Perkaranya jelas. Ya. Jadi ketika perkaranya jelas, dalil-dalilnya telah jelas, maka perkara tersebut bukan perkara ijtihadiyah. Tidak patut untuk diperselisihkan. Ya. Dan orang-orang yang menyelisih ya, perkara-perkara yang jelas tersebut tidaklah diberi udzur. Ya. Yang kedua kata beliau, wa imma an takuna mimma li ijtihadi fiha majal. Permasalahan yang kedua yang terjadi pada khilaf para ulama adalah perkara-perkara yang di sana boleh terjadi khilaf. Ya, di sana boleh terjadi khilaf. Fa hadhihi yu'dhar fiha man khalafaha. Maka dalam perkara-perkara yang boleh al-ijtihad di dalamnya, ya, itu orang-orang yang menyelisihi pendapat kita itu patut diberi udzur. Lihat ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, suatu adab yang seringkali terabaikan oleh seorang penuntut ilmu. Di dalam perkara-perkara ijtihadiyah, dalam perkara-perkara yang harusnya dia bertoleransi, memberikan toleransi dalam perkara tersebut, dia berlaku sebaliknya, ya. Tidak memberikan toleransi kepada temannya. Padahal permasalahannya permasalahan ijtihadiyah, ya, yang di sana terdapat keluasan. Atau kita harus apa, memberikan uzur kepada orang-orang yang berselisih dalam permasalahan tersebut. Nanti Syekh rahimahullah akan memberikan beberapa contoh permasalahan yang hendaknya para penuntut ilmu itu berlapang dada di dalamnya. Ya. Kemudian kata beliau, "Wala yakunu qauluka hujjatan 'ala man khalafaka fiha." Dengan demikian ucapanmu itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atas orang-orang yang menyelisihimu dalam perkara tersebut. Maksudnya apa? Kita tidak bisa mengilzam seseorang, mewajibkan agar dia mengikuti ucapan kita dalam permasalahan khilaf seperti ini. Ya. Ini harusnya perkara yang sering dibahas, ya, di dalam adab-adab penuntut ilmu. Di kitab manapun antum pelajari kitab-kitab penuntut ilmu, kitab-kitab adab penuntut ilmu, antum akan dapati ini. Hanya saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat disayangkan, ya, apa yang terjadi di antara kita justru sebaliknya. Seolah-olah tidak boleh ada perbedaan pendapat. Ya. Seolah-olah tidak boleh ada perbedaan pendapat. Harus satu kata. Memang di sana ada pokok-pokok prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang memang kita harus satu kata dalam permasalahan iman billah, ya, dalam permasalahan al-iman, dalam permasalahan akidah. Banyak perkara-perkara yang memang kita harus satu kata, tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Tapi di luar itu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada perkara-perkara yang di sana kita harus punya dada yang lapang. Ya. Kita harus punya dada yang lapang menerima perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena beliau wala yakun qauluka hujjatan 'ala man khalafaka fiha. Sehingga ucapanmu itu tidak bisa kau pakai sebagai hujjah, ya, untuk menentang orang yang menyelisih dirimu. Tidak bisa mewajibkan orang untuk satu kata dengan kita. Li'annana law qabilna dzalika laqulna bil aks. Ya. Apabila kita menerima perkara ini, yakni ucapan kita menjadi hujjah bagi yang selain kita, sekarang dibalik. Ya. Kalau dibalik berarti kita harus mengikuti dia. Kalau misalnya dia berkata yang sama, kita mengatakan kepada dia, "Kamu harus ikut saya." Berarti dia juga bisa mengatakan kepadamu, "Kamu juga harus ikut saya." Ya. Ini perkara yang tidak mungkin ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Yang di sana apa? Memang tempatnya untuk berbeda pendapat. Bukan tepatnya untuk berbeda pendapat, lebih tepatnya kita katakan tempat di mana kita harus toleran dalam perbedaan pendapat. Ya. Yeah. Di sini beliau memberikan tanbih agar jangan disalahpahami ucapan beliau. Kemudian dipakai ucapan beliau di dalam segala permasalahan. Lah, bukan ini yang beliau inginkan. Kata beliau, "Wa ana uridu bihadza ma li ra'yi fihi majal." Yang aku inginkan dengan ucapanku ini, kata beliau, adalah perkara-perkara yang boleh ra'yu itu masuk ke dalamnya. Artinya apa? Perkara-perkara ijtihadiyah. Bukan suatu perkara yang qat'i, yang sudah pasti, sudah terang dalilnya. Tapi dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ya. Wa yata'ul insanu fihi al-khilaf. Yaitu perkara-perkara di mana manusia itu boleh berselisih pendapat di dalamnya. Amma, kata beliau, amma man khalafa tariqa salaf kama sa'il al-aqidah fahadhihi la yuqbal min ahadin mukhalafatu ma kana alaihi salafus salih. Ini satu perkara yang harus kita garis bawahi, ya, di stabilo kitabnya. Kata beliau, adapun ya orang-orang yang menyelisihi jalannya as-salaf kamasailil aqidah, seperti permasalahan akidah, maka yang demikian tidaklah diterima dari seorang pun penyelisihannya terhadap apa yang merupakan jalannya salafus saleh. Lihat, beliau tidak beliau memberikan batasan. Sebatas apa kita harus memberikan toleransi dalam permasalahan ijtihad? Kalau perkaranya sudah jelas, sudah tetap menjadi akidah salafus saleh, maka ini tidak boleh satu orang pun menyelisihinya. Ya? Ditegaskan oleh beliau, amma man khalafa tariqa salaf kamasail aqidah fa hadhihi la yuqbal min ahadin mukhalafatu ma kana alaihi salafus saleh. Kemudian kata beliau, lakin fi masailil ukhra allati lirra'yi fiha majal fala yanbaghi ayuttaqad min hadha alkhilaf mad'anun fil akharin. Ya. Suatu adab yang sangat penting. Akan tetapi kata beliau, dalam permasalahan lain yang ra'yu itu boleh masuk ke dalamnya, maka tidaklah sepantasnya untuk lahir atau muncul dari khilaf semacam ini celaan terhadap yang lain. Ya. Tidak boleh mencela orang-orang yang menyelisihi kita dalam permasalahan-permasalahan di luar permasalahan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Au yuttakhadh minha sababun lil adawat wal baghdha. Atau bahkan lebih dari itu, permasalahan ini menjadi sebab permusuhan dan kebencian. Ya. Ini ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, satu perkara yang harus ditanamkan pada diri kita. Antum para thullabul ilm, ya, harus menjadi orang-orang yang memiliki dada yang lapang. Ya. Bukan dada yang sempit yang sulit sekali menerima khilaf. Ya. Kalau misalnya antum bukan thalibul ilm, bukan penuntut ilmu, mungkin kita bisa maklum orang yang enggak belajar. Ya. Tapi antum adalah seorang penuntut ilmu, mempelajari kaidah-kaidah, usul-usul. Ya. Tahu bagaimana para munculnya khilaf tersebut, tahu bagaimana istinbatnya para ulama sehingga terjadi khilaf, ya. Berbeda dengan orang-orang awam. Mungkin mereka mudah terseret, ya. Siapa yang ucapannya bagus menurut mereka, mereka ikuti. Tapi para penuntut ilmu tidak sepantasnya untuk memiliki karakter yang demikian. Paham tuh? Paham? Ya? Jadi seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki wawasan yang luas, dada yang lapang, ya. Sehingga jangan cupet dalam berpikir, sempit berpikir, seperti katak dalam tempurung. Ini penyakit ya ikhwan, penyakit yang terjadi di kalangan salafiyin, memandang permasalahan hanya dari satu sisi, kemudian ini yang dia pegang, orang yang menyisihi apa yang dia pandang, dia celah. Ini wakil yang terjadi di kalangan salafiyin, ya. Sedikit perselisihan, sedikit tidak sama dengan dirinya, sudah menjadi sebab untuk mencela saudaranya yang lain. Padahal sama-sama akidahnya, padahal sama-sama salafi, padahal sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, hanya dalam perkara-perkara yang sepele, karena berbeda sedikit, kemudian dijadikan sebab permusuhan, ya, dan kebencian terhadap saudaranya. Ya. Maka barang siapa yang masih memiliki pemikiran seperti ini, hendaknya dia berubah. Ya. Hendaknya dia memiliki dada yang lapang dalam permasalahan khilaf. Bisa dipahami sampai di sini? Tinggal pengamalannya ya, qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Qala, kata beliau, fasahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsirah. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berselisih dalam perkara yang banyak. Unduru, perhatikan ucapan Syekh rahimahullahu taala. Para sahabat generasi awal Islam, generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagai sebaik-baik generasi. Yakhtalifuna fi umurin katsirah. Mereka berselisih pendapat dalam perkara yang banyak. Bahkan di antara perselisihan mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita membaca sejarah Islam, kita dapati sebagian khilaf tersebut berakibat peperangan. Ya. Berakibat apa? Peperangan. Wa man arada ayyattali' 'ala al-ikhtilafihim faryarji' ila al-athar al-waridah anhum. Yajidu al-khilaf fi masail katsirah. Maka barang siapa yang ingin untuk menelaah perselisihan mereka, maka hendaknya dia kembali kepada asar-asar yang warid dari mereka. Ini asar-asar yang bersumber dari para salaf. Yajid al-khilaf fi masail katsirah. Maka dia pun akan menemukan perselisihan dalam permasalahan yang banyak. Ya. Makanya ya kawan, banyak-banyak menelaah. Ya. Waktu kita itu dipergunakan untuk banyak membaca. Ya. Mulai dari perkara yang penting, kemudian yang penting selanjutnya. Sebagian ikhwan ya menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Padahal di sana apabila dia manfaatkan waktunya untuk membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, maka niscaya ini adalah kebaikan yang banyak. Wawasannya akan semakin luas, ya. Dia pun berpikir akan semakin gampang, istilahnya semakin mudah untuk memahami permasalahan. Kenapa? Karena dia banyak membaca. Ya. Karena dia banyak membaca. Di sini Syekh mengatakan kepada kita, barang siapa yang ingin ya menelaah khilaf mereka, ini khilaf di antara para sahabat, maka hendaknya dia kembali kepada asal-asal para sahabat. Yajidul khilaf fi masail katsirah. Ya, dia akan menemukan perbedaan pendapat dalam permasalahan yang begitu banyak. Wahya a'zamu minal masail allati ittakhadhaha an-nasu hadhihi al-ayyam daidanan liikhtilaf. Dan khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat itu jauh lebih besar perkaranya dari masalah yang sering dijadikan oleh sebagian manusia pada hari ini ya sumber atau cap untuk terjadinya khilaf. Hatta ittakhadha an-nasu min dalika tahazzuban. Sampai orang-orang mengambil perselisihan ini ya sebagai sebab tahazzub. Fanatisme golongan. Ya. Bi ay yaqulu, dengan mengatakan ana ma'a fulan wa ana ma'a fulan, ka'anna al-mas'alata mas'alatu ahzab. Fahada kata. Ya. Dengan mengatakan bahwa saya bersama si fulan dan saya bersama si fulan, seolah masalahnya adalah permasalahan hizb, fanatisme golongan. Fahada kata. Maka yang demikian itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Ini terjadi tidak, ikhwan-ikhwan, di kalangan kita? Terjadi ketika ada perselisihan di kalangan para ulama, yang mana sebenarnya perselisihan ini tidak ada sangkut pautnya dengan negeri kita, tidak ada sangkut pautnya dengan negeri kita, tapi dibawa oleh sebagian orang kemudian dijadikan sebab untuk mencela yang lain. Ya. Allahu musta'an. Sebenarnya saya ingin bicara lebih detail, tapi ikhwan fillah cukup dengan gambaran global. Yang penting antum paham bahwa seorang penuntut ilmu itu harus memiliki dada yang lapang dalam menghadapi permasalahan khilaf. Ya. Dan ini bukan ucapan saya, ikhwan fillah, ya. Bukan ucapan para penuntut ilmu. Nah, yang berucap siapa? Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Seorang ulama besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Ya. Sehingga jangan menukilkan dari saya, nukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin langsung. Ya. Ma'akum kitab. Ya. Kitabnya ada di antum. Silakan nukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Bahwa beliau mengatakan salah satu adab penuntut ilmu adalah memiliki dada yang lapang dalam permasalahan al-khilaf. Ini ucapan siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala rahimahullah ta'ala. Kata beliau kemudian, beliau akan memberikan contoh, ya, salah satu contoh permasalahan khilaf yang harusnya seseorang itu berlapang dada di dalamnya. Qala min dalika masalan kai yaqula ahadun idza rafa'ta min ar-ruku' fala tad' yadaka al-yumna 'ala al-yusra bal arsilha ila janbi ila janbi faqidaik fa in lam taf'al fa anta mubtadi'. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, sebagai contoh, apabila ya seseorang mengatakan jika engkau bangkit dari ruku, ya, i'tidal, janganlah engkau letakkan tanganmu yang kanan di atas tangan yang kiri. Bahkan yang harus engkau lakukan adalah membiarkannya, ya, di samping kedua pahamu. Fa illam taf'al fa anta mubtadi'. Apabila engkau tidak melakukannya, maka engkau adalah mubtadi', seorang ahlu al-bid'ah. Ya. Beliau mengisyaratkan kepada salah seorang ulama, ya, rahimahumullahu jami', di mana seorang alim ini dalam kitab beliau, kitab yang sangat terkenal, mengatakan bahwa orang yang ketika i'tidal meletakkan tangan kiri, ya, tangan kanan di atas tangan kirinya, ini beliau mengatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Makanya diingkari oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Dan mungkin antum sudah tahu siapa ulama yang mengatakan perkara tersebut. Kata beliau, kalimatu mubtadi' laisat hinah ala nafs. Ucapan mubtadi itu tidaklah ringan bagi jiwa manusia. Idza qala li hadza sayuhaddats fi sadri syai'un min al-karahah. Apabila seseorang mengatakan kepada diriku, ya, mubtadi, maka akan muncul pada dadaku sesuatu rasa tidak suka. Sama ketika ada orang mengatakan anta hizbi, kamu hizbi, anta MLM, ada hizib baru pak, hizib MLM, ya, akan muncul di hati kita apa, suatu kebencian, ketidaksukaan, ya, li'anna al-insan bashar, ya, karena kita ini adalah manusia biasa. Wa nahnu naqul hadhihi al-mas'alah fiha sa'ah. Maka kita pun mengatakan bahwa sesungguhnya dalam permasalahan ini ada keluasan, ya. Imma ayyadha'aha aw yursilaha. Boleh saja engkau meletakkan tanganmu di dadamu ketika i'tidal, boleh saja kamu melakukan irsal, ya. Meletakkan tangan di kedua paha. Walihada nasul imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ala annahu yukhayiru baina ayyada'a yadahu al-yumna ala al-yusra wa bainal irsal. Dan yang demikian adalah nas, yakni ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa seseorang itu boleh saja memilih antara dua perkara. Boleh saja baginya untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya, di dadanya, atau dia membiarkan kedua tangannya di pahanya. Li'annal amra fi dzalika wasi', karena perkaranya itu luas. Ya. Boleh berselisih pendapat di dalam permasalahan ini. Ya. Tapi masya Allah sih, ketika mengatakan al-amru wasi', ya, perkaranya luas, beliau tetap memberikan argumen yang menguatkan ucapan beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa yang sesuai sunnah adalah apa? Meletakkan tangan di dada. Walaupun perkaranya luas, kata beliau, beliau akan jelaskan sekarang yang mana yang rajih dari perselisihan para ulama ini. Kata beliau, walakin ma hiya sunnah inda tahril hadhil mas'alah. Akan tetapi, ya, yang mana yang sunnah ketika kita perinci lagi permasalahan ini, kata beliau. Qala fal jawabu as-sunnatu an tad'a yadaka al-yumna 'ala al-yusra. Yang sesuai sunnah adalah engkau meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. Idza rafa'ta minar ruku', ketika engkau bangkit dari ruku'. Kama tad'aha idza kunta qa'iman. Kama tad'uha idza kunta qa'iman. Sebagaimana engkau meletakkannya ketika engkau berdiri. Jadi ketika kita salat, Allahu Akbar, di mana tangan kita? Di dada. Ya. Maka ketika kita i'tidal, bangkit dari ruku, maka hendaknya kita kembali keadaan ketika kita berdiri, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini menurut beliau. Qala wa dalilu fi ma rawahu al-Bukhari an Sahl bin Sa'din qala kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu manusia diperintahkan agar seseorang itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika salat. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shalah dari sahabat siapa? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullahu taala. Ya. Ini yang dijadikan dalil oleh beliau rahimahullahu taala bahwa seseorang itu ketika dia bangkit dari rukuknya, maka dia kembali ke posisi awalnya. Ya. Apa posisi awalnya? Posisi awalnya adalah ketika dia berdiri. Di mana tangannya ketika dia berdiri? Tangannya diletakkan di atas dadanya. Tangan kiri, kemudian tangan kanan diletakkan di atas dadanya. Ini dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa al-i'tidal itu posisi tangan ada di atas dada. Faltandur hal yuridu bidzalika fi hali sujud au yuridu dzalika fi hali ruku au yuridu bidzalika fi hali qu'ud. Sekarang kau lihat coba, ya. Apakah yang diinginkan di sini, yang meletakkan tangan di atas dada, itu dilakukan ketika sujud atau dilakukan ketika ruku atau dilakukan ketika duduk? La, kata beliau, bal yuridu bidzalika fi halatil qiyam. Bahkan yang diinginkan dengan meletakkan tangan di atas dada itu dilakukan fi halatil qiyam, ketika seseorang itu berdiri, sedang berdiri dalam sholatnya. Wadzalika yushmilul qiyam qabla ruku. Wadzalika yushmilul qiyamu qabla ruku wal qiyamu ba'da ruku. Dan ya, keadaan tersebut termasuk berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Jadi sama saja. Ya. Sebelum ruku tangannya di atas dada, ya, kemudian dia ruku dan ketika dia bangkit berdiri lagi, maka posisi tangannya kembali ke atas dadanya. Ya. Fa yajibu alla na'khud min hadha al-khilaf bainal ulama sababan lisyiqaq wan niza'. Maka wajib bagi kita untuk tidak menjadikan khilaf semacam ini di kalangan para ulama sebab permusuhan dan perselisihan. Li'annana kulluna nuridul haqq. Karena sesungguhnya kita semua menginginkan kebenaran. Wa kullana fa'ala ma addahu al-ijtihadu ilaih. Dan setiap kita mengerjakan atau mengamalkan apa yang kita pilih dari ijtihadnya para ulama. Famadama hakada fa innahu la yajuzu an nattakhidha min dhalika sababan lil adawati wat tafarruq baina ahli al-ilm. Selama keadaannya seperti itu, maka tidak boleh bagi kita untuk menjadikannya sebab permusuhan dan perpecahan di antara para ahlul ilm, para ulama. Qala li'annal ulama lam yazalu yakhtalifu hatta fi ahdi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena para ulama senantiasa berselisih sampai-sampai di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dimaksud oleh beliau adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, salah satu sampel atau salah satu contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, suatu permasalahan yang tidak seharusnya dijadikan sebab perselisihan, sebab perpecahan, sebab seseorang mencela temannya, sebab seseorang membenci temannya karena hanya permasalahan perbedaan ijtihad. Ya. Hendaknya seorang penuntut ilmu, ya, bertoleransi dalam permasalahan yang semacam ini. Sudah azan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita lanjutkan sedikit yang tersisa dari poin yang keempat. Rahabatus sadri fi masail khilaf, berlapang dada dalam permasalahan al-khilaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.